ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan memasuki bab iman terhadap Kitabullah, kitab suci yang Allah turunkan. Babul wasiyah bi kitabillah jalla wa'az wa qawlullah ta'ala, firman Allah dalam Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian ikuti sesembahan lain selain Allah. Sedikit dari kalian yang ingat. Wa an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallam khatab fa hamidallah wa athna alaih thumma qala. Dari Zaid bin Arqam pula Rasul khutbah. Dalam khutbahnya beliau mulai memuji Allah. Kemudian beliau katakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, fa innama ana bashar. Wahai sekalian manusia, aku manusia biasa. Yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib. Dan tidak lama lagi akan datang kepadaku utusan Rabbu, yakni malakul maut, ajal beliau, dan aku akan menjawab panggilan itu. Wa ana tarikun fikum safalain awwalahuma kitabullah fihi al-huda wan-nur fakhudhu bikitabillah wa tamassaku bih. Dan aku tinggalkan pada kalian dua yang berat. Yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk, hidayah, dan cahaya. Maka ambil oleh kalian, pegangi erat-erat kitabullah ini. Fahassa ala kitabillah wa raghabati. Demikian Rasul banyak merintahkan, menganjurkan untuk berpegang teguh dan keutamaannya, memegang teguh Quran. Summa qala, kemudian beliau katakan, wa ahla baiti. Yang kedua, aku tinggalkan pada kalian pula keluargaku. Turunan beliau yang beriman, yang taat mengikuti ajaran beliau. Wa fil lafdh kitabullah hablullahil matin. Man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala ad-dhalal. Dalam lafaz lain beliau katakan, kitabullah, Quran ini tali Allah yang kuat. Barang siapa mengikutinya maka dia di atas hidayah. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah sesat jauh. Hadis riwayatkan Muslim. Walau fi hadis Jabir at-Tawil, juga di Muslim dari hadis Jabir panjang. Anna nabiyya qala fi khutbati yaumi Arafah, bahwa Rasul sampaikan di khutbah Arafah, wa qad taraktu fikum ma lam tadillu idh ihtasamtum bi kitabullah wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Di Arafah beliau sampaikan, di hadapan semua ketika haji, aku tinggalkan pada kalian perkara yang kalau kalian pegangi betul-betul, kalian tidak akan sesat. Yaitu kitabullah, Quran ini. Dan kalian akan ditanya oleh Allah. Dalam keadaan Allah Maha Tahu segalanya. Dimintai pertanggungjawaban tentang aku. Ini bagaimana iman kalian, taatan kalian kepada Rasulullah. Fama antum qailun, maka apa yang akan kalian jawab kelak? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Maka seluruh yang hadir mengatakan, kami bersaksi engkau telah sampaikan seluruh risalah Allah, engkau dengan penuh amanat menunaikan semua itu, dan engkau telah bernasehat kepada umat, tidak ada kebaikan telah, kecuali telah engkau ajarkan, tidak ada kejelekan kecuali telah engkau ingatkan. Qala bi usbu'i sababa yarfa'uha ila sama wa yunakkituha ila nas. Allahumma syhad 3 marrat. Dengar jawaban itu, maka Rasul menunjukkan jari telunjuknya ke langit sambil beliau tunjuk ke kepala-kepala sahabat yang hadir waktu itu. Dia katakan, ya Allah, saksikan mereka. Ya Allah, saksikan mereka. Ya Allah, 3 kali. Demikian dalam bab ini, mu'alif memasuki bab baru setelah bab iman kepada malaikat. Ini iman terhadap kitab Allah yang termasuk rukun iman. Iman bil kutub. Iman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Tentunya derajat yang tertinggi dalam iman terhadap kitab-kitab Allah, iman kepada Quran Al-Karim, kitab Allah yang paling agung dan hujjah atas segenap mukallabin yang Allah perintahkan untuk diimani, diikuti, dan Allah ancam siapapun yang menyelisihi dan melanggar ajarannya. Seperti ayat yang dibawakan mu'alif, ittabi'u ma uzila ilaikum min rabbikum. Ikuti oleh kalian yang diturunkan kepada kalian, yaitu Quran, untuk diamalkan. Mengimani Quran, satu, berarti harus diimani Quran ini kalamullah, perkataan Allah, diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk, tetapi perkataan Allah, sifatnya. Yang kedua, mengimani bahwa Quran ini semuanya hak, tidak ada sedikit pun kebatilan padanya. Yang ketiga, mengimani bahwa Quran kitab terakhir yang Allah turunkan, sehingga tidak ada lagi kitab suci, wahyu yang turun setelah Quran. Tidak ada lagi petunjuk yang Allah turunkan setelah Quran. Sebagaimana Rasulnya Muhammad utusan Nabi terakhir, demikian pula Quran yang diturunkan kepada beliau menjadi kitab yang terakhir. Tiga perkara ini wajib diimani. Tidak sah iman seseorang tanpa mengimani 3 ini. Yang kedua, mustahab sunnah, yaitu mengimani segala rincian yang ada di dalam Quran atau di dalam sunnah yang menafsirkan Quran. Maka ini sunnah. Ini pun sebagian ulama mengatakan wajib. Mengimani segala rincian yang ada di dalam Quran atau penafsirannya yang ada di dalam sunnah. Dalam riwayat Zaid kita dapati Rasulullah SAW mengatakan inni tarikun fikum saqalain awala umat kitabullah, aku tinggalkan pada kalian dua yang berat. Yang pertama adalah kitabullah. Kemudian disebutkan ahlu baiti, keluargaku atau keturunanku. Tampak sekilas dalam riwayat bahwa ahlul bait keturunan Rasul termasuk yang Rasul wasiatkan atau beliau tinggalkan kepada umat ini. Tetapi tidak demikian kenyataannya, karena yang ditinggalkan Rasul sesuatu yang dipegangi, yang untuk diamalkan, dipegang erat-erat, dan ahlul bait bukan termasuk yang demikian, ahlul bait, tazkir, wa udzakirukum bi ahli baiti, na'am. Ini aku ingatkan kalian untuk baik-baik kepada ahlul baiti. Adapun sesuatu yang diwasiatkan untuk dipegang teguhi, layaknya Quran, enggak termasuk ahlul bait. Oleh karena itu para ulama sebutkan hadis ini mukhtasar. Ada ringkasan di situ, diringkas. Sehingga ada ucapan Zaid radhiyallahu an yang masuk disisipkan di dalam hadis, dan di Sahih Muslim tersebutkan kalau beliau melupakan beberapa perkara yang Rasul sebutkan. Dengan demikian ahlu baiti terpisah dari saqalain, bukan termasuk dari saqalain. Ahlu baiti bukan termasuk dari saqalain. Nah, ini ketika Rasul katakan aku tinggalkan pada kalian dua yang berat. Yang pertama kitabullah. Rasul diam. Belum menyampaikan yang kedua. Atau Zaid diam dalam penyampaian hadis, kemudian mengatakan wa ahlu baiti dan keluargaku. Jangan dilupakan atau baik-baiklah kepada mereka. Karena lebih jelas dalam riwayat Hakim Rasul katakan inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitabullah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian yang kalian tidak akan sesat jika berpegang teguh dengannya. Kitab Allah dan sunnahku. Ini saqalain. Saqalain adalah kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait, untuk tidak dilupakan, ahlul bait, untuk orang baik-baik kepada mereka. Amin, itu hadis Zaid. Kembali kepada perkara iman terhadap kitab, menuntut kita mengetahui walaupun sekilas perkara-perkara terkait kitab Allah yang Allah turunkan. Yang pertama tentang wahyu. Wahyu dalam bahasa al-i'lam as-sarih al-khafi, informasi pemberitahuan yang sifatnya begitu cepat dan samar, orang lain enggak tahu. Itu wahyu dalam bahasa. Informasi, pengabaran sesuatu yang disampaikan dengan begitu cepatnya dan samar. Tersembunyi, tidak ada orang lain tahu. Wahyu berarti kabar yang Allah sampaikan kepada nabinya tentang sesuatu yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada mereka tentang syariatnya, baik itu dengan perantara ataupun tanpa perantara. Disampaikan dengan perantara atau itu tanpa perantara. Sesuatu syariat yang Allah ingin sampaikan kepada nabinya. Di dalam surat Asy-Syura, Allah sebutkan bagaimana wahyu Allah itu tersampaikan kepada nabinya. Firman Allah, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idznihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Enggak mungkin. Tidak bisa atau tidak mungkin manusia itu diajak bicara Allah kecuali dengan wahyu atau di belakang hijab atau Allah utus Rasulnya dari para malaikat menyampaikan wahyu dengan izin Allah. Allah kehendaki. Sungguh Allah maha tinggi dan maha bijak. Maka ini yang Allah kabarkan kepada mukminin, bagaimana Allah jika menginginkan sesuatu tersampaikan kepada nabinya. Yang pertama dalam ayat illa wahyan, wahyu. Wahyu dengan makna sesuatu yang Allah lemparkan ke dalam jiwa atau kalbu nabinya. Apa yang Allah inginkan? Allah sampaikan itu langsung kepada kalbu nabinya. Dan tidak ragu nabi itu bahwa itu dari Allah. Misal dalam hadis Abdullah bin Mas'ud di Ibnu Hibban dan yang lain hakim, inna ruhal kudus nafasa fi rawi anna ulanka mutanafsun hatta tastakmila rizqaha fattakullahu ajmilu fi talab. Ruhul Kudus meniupkan di hatiku, dalam kalbuku. Ini ada sesuatu yang sampai ke kalbu Rasul dan beliau pahami antara aku. Itu dari Allah. Apa yang disampaikan? Bahwa tidak akan ada jiwa mati. Akan ada orang mati ajalnya sebelum dia menyempurnakan rizkinya. Ini kalau Allah tentukan rizkinya sekian, gak akan dia mati sementara rizki yang dia ambil baru sekian. Gak akan. Ketika dia mati, ya rizki yang ditentukan berarti sudah dia ambil semua. Apa yang telah Allah tentukan baginya, bahwa dia selama hidupnya akan mendapati rizki sekian, ya sekian ini betul-betul dia dapati. Tidak akan dia mati dengan sebab ini dan itu, sementara rizkinya yang ditentukan sekian misalnya, baru dia dapati sekian. Pasti rizki sempurna dia dapati sebelum dia mati. Ini wahyu dari Allah disampaikan, ditiupkan kepada qalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wahyu pula adalah mimpi para nabi. Karena mimpi para nabi wahyu. Tidak ada mimpi yang dipermainkan syaitan layaknya kita manusia biasa. Para nabi dijaga. Seperti kisah Ibrahim alaihissalam mimpi. Menyembelih anaknya betul-betul diamalkan mimpinya. Karena itu perintah dari Allah, wahyu. Melalui mimpinya. Ini termasuk wahyan. Wahyu. Yang kedua, min waro'i hijab, di belakang hijab, nggak langsung melihat Allah, tapi pembicaraannya langsung dengan Allah, seperti kisah Musa, wakallamahu Rabbu, wakallamallahu Musa taklima, benar-benar Allah bicara dengan Musa. Tapi di belakang hijab. Demikian pula Adam alaihi salam dengan Rasulullah juga. Ketika diangkat ke langit, kita tahu kisah bagaimana Allah ajak bicara Rasulnya Muhammad tentang sholat diwajibkan sekian-sekian, kata Musa. Enggak akan mampu umatmu, kembali kamu ke Allah, minta keringanan. Aku sudah mencoba umat begini-gini. Alhasil terjadi di situ perbicaraan antara Rasul dengan Allah. Namun di belakang hijab. Rasul enggak bisa melihat Allah. Makanya Rasul katakan hijabuhun nur. Hijab Allah itu cahaya yang kuat. Enggak bisa melihat. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau dibuka itu hijab akan membakar seluruh makhluknya. Di ayat lain Rasul katakan nurun anna arohu. Cahaya menghalangi aku, nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat Allah. Ada hijab yang menghalangi. Ya layaknya kalau itu di antara kita manusia, misalnya. Kalau ada hijab tabir misalnya di situ. Menghalangi kita nggak tahu apa yang dibalik tabir itu siapa, bagaimana wajahnya, kita nggak melihat. Yang ketiga, au yursila rasulan, mengutus rasul. Allah sampaikan kepada malaikatnya untuk itu disampaikan kepada rasulnya. Dari rasul malaikat kepada rasul manusia, seperti Jibril menyampaikan kepada Rasul sallam ayat-ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Hanya dengan tiga cara itu, orang itu dapat berita atau pengabaran dari Allah. Wahyu ke dalam kalbunya, dan itu hanya para rasul, para nabi, atau mimpi para nabi, atau itu di belakang hijab seperti Musa, Rasulullah SAW, Adam. Yang ketiga, dengan utusan malaikat seperti Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Perlu diketahui Quranul Karim turun kepada Rasulullah SAW semuanya dengan perantara Jibril. Berarti masuk yang kemana dari tiga tadi? Yang ke berapa? Keberapa? Yang ketiga, au yursila rasula, atau Allah utus rasulnya dari malaikat. Quran semuanya melalui Jibril. Enggak ada Quran yang langsung Allah sampaikan ke Rasulullah atau lewat mimpi. Enggak ada. Semuanya melalui perantara Jibril. Makanya Allah katakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin melalui Jibril. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh ruh yang amin, yakni Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal mundirin, dalam syuara, dalam An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakan yang menurunkan Quran ini Ruhul Kudus Jibril dari Rabbmu. Perkara yang kedua terkait ini, Jibril dalam menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan tiga kondisi. Jibril dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW juga dengan tiga kondisi. Yang pertama, dilihat oleh Rasulullah SAW dalam ciptaan aslinya, seperti Allah ciptakan beliau, Dan itu hanya terjadi dua kali telah lalu dalam iman terhadap malaikat. Bagaimana besarnya Jibril menutupi ufuk sampai langit. Badannya 600 sayap. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Hanya dua kali. Yang kedua, wahyu datang kepada Rasul SAW seperti salsalatil jaros ala Sofwan. Fayadhab waqad wa'iya sallallahu alaihi wasallam. Datang wahyu itu seperti suara rantai si yang di atas, tarik di atas batu. Bukan yang dimaksud seperti itu suara wahyu, tetapi menunjukkan pekanya yang sangat. Menunjukkan kepekaan dan kekuatan yang dahsyat. Kamu ketika mendengar suara-suara seperti itu, gesekan besi dengan besi atau batu dengan batu atau besi dengan batu yang keras-keras ini, peka dan sensitif, kuat sekali suara itu dan berat bagi Rasulullah SAW yang kedua ini. Tapi beliau paham apa yang disampaikan. Disebutkan seperti suara rantai besi. Yang ketiga, ini paling ringan, datang kepada Rasul Jibril menjelma sebagai manusia biasa. Menyampaikan wahyu Allah. Seperti kisah Umar bin Khattab, datang kepada kami orang yang putih, bersih, pakaiannya rapi, rambutnya hitam. Jibril. Tapi datang dalam rupa manusia. Terkadang beliau datang dalam rupa Fihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Al-Mu'im datang seperti manusia. Mudah karena komunikasi dengannya mudah. Kalau manusia dengan manusia karena satu jenis, gampang komunikasi, interaksi satu dengan yang lain, mudah dipahami, mudah disampaikan. Al-Mu'im, itu tiga kondisi Jibril dalam menyampaikan wahyu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu wahyu, penyampaiannya kita pindah kepada kitab, iman terhadap kitab, kitab kutub jamak dari kitab. Kitab masdar kata benda. atau asalnya kata kerja yang dikata bendakan. Ala khilaf di kalangan lughawiyin, ada yang mengatakan asalnya adalah kata benda. Kalau orang barat mengatakan apa? Jiren apa ya? Ada yang mengatakan asalnya adalah kata kerja, fi'il. Pendalilan mereka tidak akan ada pekerjaan kalau tidak ada kerjaan. Masdar. Kalau itu dari kata kitab, kitab berarti tulisan. Kata kerja, kata benda, tulisan. Itu asalnya, kenapa? Karena dari tulisan itu kemudian orang menulis. Tidak akan disebut pekerjaan menulis tanpa ada tulisan. Karena tulisan itu induknya, yang paling utama. Dari situ muncul kata kerjanya. Yang lain sebaliknya mengatakan, lu kata kerja itu yang pokok. Kata bayat tubuh, baru muncul kitab. Ya sama kata mereka, enggak akan ada tulisan kalau tidak ada pekerjaan menulis. Ada pekerjaan menulis, baru muncul dari situ tulisannya, aneh ini dan itu. Enggak seberapa besar perbedaan di antara keduanya. Al-Muhim, kitab masdar. Dari kata bayat tubuh. Yang makna asalnya adalah mengumpulkan atau terkumpul. Semua yang dari kata ini, dari lafaz kataba, selalu menunjukkan arti kumpulan atau terkumpul di situ. Makanya pasukan perang, kompi, batalion dalam bahasa Arab disebut kataibul harb, kataba. Kenapa? Karena di situ terkumpul para serjadu, para personil sekian ribu, maka disebut kataib. Kumpulan dari sekian regu dan lain sebagainya. Begitu pula ada mereka sebutkan kutab. Kutab itu kalau sekarang seperti TPQ, Taman Pendidikan Quran. Kenapa? Karena terkumpul di situ anak-anak kecil. Belajar, ngaji, baca Quran, maka disebut kutab. Begitu pula kitab. Kenapa disebut kitab? Karena terkumpul di situ tulisan. Terkumpul di situ pembahasan-pembahasan. Nah, makanya kemudian disebut kitab. Yang terkumpul di situ kalamullah. Kitabullah berarti mengumpulkan di situ perkataan Allah. Yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, dan Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab masdar kata benda tapi maknanya isim maf'ul. Maknanya objek, maktub. Ya kitab tapi maknanya maktub, yang tertulis di situ. Bukan tulisan, tapi yang tertulis. Yang tertulis di situ ayat-ayat Allah, surat-surat Quran. Tapi sering dalam bahasa Arab, objek itu dinamakan dengan masdarnya, dengan kata bendanya. Kitab bimana maktub. Selanjutnya insyaallah untuk kekandungan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.